ibu sekalian juga berjalan atau mungkin mengalir tanpa kita perintahkan. Jantung kita, paru-paru kita, aliran darah kita, mata kita, semua kalau mungkin dalam bahasa medis mereka menyebutnya sistem saraf otonom gitu, atau sistem saraf yang bekerja sendiri. Tapi sebenarnya itu tidak sendiri, tapi ada yang mengendalikan. Allah lah yang mengendalikannya, Allah yang menciptakannya, Allah juga yang nanti akan memintanya kembali untuk dikembalikan kepadanya sebagai pemiliknya. Jasad kita ini hanyalah titipan dari Allah, semua yang ada dalam diri kita ini hanya titipan dari Allah dan milik kita, dan kita akan mempertanggungjawabkan ini semua di hadapan Allah nanti, apapun yang kita kerjakan. Dan semoga di sisa-sisa hidup kita ya, Bu sekalian, saya juga ya, kita lebih banyak lagi bisa berbuat kebaikan, baik untuk keluarga, diri kita sendiri, ataupun berbuat kebaikan untuk orang lain. Mudah-mudahan Allah mudahkan itu semua, dan itulah sebenarnya energi kebahagiaan yang sangat besar dalam diri seorang mukmin jika dia menjadikan motivasi ya akhirat itu sebagai pasti atau motivator terbesarnya dalam hidup. Jadi dia menangis bukan karena kehilangan mobil, kehilangan rumah atau apapun yang bentuknya duniawi. Dia menangis karena hari itu dia tidak bisa atau terlewat sholat malam. Dia menangis karena hari itu dia terlewatkan sedekah. Dia hari itu menangis karena dia terlewatkan tilawah Quran. Dia hari itu menangis karena kelewatan untuk berbuat baik pada orang lain. Jadi kalau kita paham esensi dari hidup ini, maka sebenarnya mudah ya, mudah-mudah saja. Meskipun di situ akan ada ujiannya. Yang ujian-ujian tadi sudah diberitakan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dengan sangat sempurna pastinya. Dan pastinya ini semua sudah juga disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Manusia yang akhlaknya, fisiknya, nasabnya, semuanya Allah sempurnakan dalam diri beliau. Bahkan Ali bin Abi Thalib waktu memandikan jasad baginda Nabi SAW yang saat itu para sahabat, ada 3 orang sahabat yang memandikan jasad Nabi, itu subhanallah, ternyata dari badan Nabi itu tidak keluar satupun kotoran ya. Itulah sebabnya Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ketika engkau hidup engkau dalam keadaan yang sangat baik, ketika engkau meninggal pun engkau dalam keadaan yang baik. Jadi subhanallah ya, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat kita cintai dan harus kita cintai, dan kita jadikan satu-satunya manusia yang sangat kita cintai, bahkan lebih dari diri kita sendiri, lebih dari orang tua kita. Dan pastinya Allah yang juga harus kita letakkan itu sebagai zat atau Tuhan ya, Rob kita yang sangat kita cintai dan sangat ingin kita bertemu dengannya nanti bersama baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ibu sekalian, terima kasih atas undangan dari grup ex-quiet lah, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi Anda semua ya untuk hidup lebih baik. Topiknya jelita ya, jelang dan setelah 50 tahun ya. Mudah-mudahan kok yang hadir ini juga 50 tahun semua gitu, jadi sesuai dengan kuota kita 50 tahun. Ala kulihal ya, ada yang sudah lebih ya. Baik, ala kulihal ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara kesehatan sih ya, sebenarnya kesehatan itu ya begitu-begitu saja sebenarnya ya. Artinya kalau saya bilang, kalau sekarang kan banyak orang yang heboh dengan pengobatan anti-aging atau mungkin anti-penuaan segala macam, saya katakan ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan menua gitu kan. Anda yang sekarang sudah 50 atau lebih ya, pasti akan saya susul kalau ajal saya atau umur saya sampai ke sana. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, cuman yang perlu kita garis bawah ya, atau kita harus kuatkan justru malah bahwa kita di usia yang mungkin khususnya yang ibu-ibu yang sudah Allah kasih nikmat usia 50 tahun sekarang dan atau ke atas ini ya, yang paling justru malah harus dikuatkan itu justru malah ruhiyahnya atau imannya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menguatkan, bagaimana cara menguatkan iman, cara menguatkan ruhiyah tadi, ya kalau saya lihat ya dari berbagai macam, kita bicara dalam sisi syar'inya dulu ya. Kalau dalam sisi syar'inya ya, pola-pola Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikuti saja. Jadi pertama, kalau ibu-ibu katakanlah mau sehat ya, mau tetap bugar, mau tetap fit ya, maka patuhi waktu tidurnya yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu tidur ya. Karena waktu tidur itu waktu yang paling efektif tubuh kita untuk meremajakan dirinya. Dan waktu tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau umumnya beliau tidur setelah isya ya, setelah isya beliau tidur ya. Kemudian nanti tengah malam sekitar jam 1 atau jam 2 nanti beliau bangun untuk sholat malam. Nah, ada satu jenis hormon ya, ada satu jenis hormon yang memang puncak-puncaknya itu munculnya waktu malam, terutama dalam keadaan orang yang deep sleep ya, atau yang kita kenal dengan growth hormone ya. Growth hormone itu dia munculnya jam-jam mulai puncak tuh jam 10 malam. Ya, jam 10 malam sampai ke jam 12-an seperti itu mulai menurun tuh. Nah, kalau boleh saya katakan, kalau kita sudah mempersiapkan diri saat itu dengan tidur yang benar seperti tidurnya Nabi itu seperti apa? Ada penjelasannya. Nabi mengatakan matikan lampumu. Jadi kalau mau tidur itu matikan lampu. Ya. Jadi kalau yang biasanya tidurnya katakanlah tidak memungkinkan untuk matikan lampu, karena memang otak kita itu menangkap sinyal dari mata ini dengan cahaya. Ya, nanti bangun waktu malam atau mungkin tidur waktu isya tadi sampai malam kemudian bangun lagi. Nah, itu cara-cara terbaik untuk peremajaan sebenarnya. Jadi kalau Anda buka riset ya, ibu-ibu buka penelitian-penelitian tentang hubungan tidur dengan kanker, hubungan tidur dengan penyakit-penyakit degeneratif, itu sangat erat kaitannya. Makanya Islam memberikan pedoman waktu tidur ya, waktu-waktu tidur yang waktu-waktu tidur yang sangat dianjurkan untuk tidur. Ya, pertama adalah tidur sebelum zuhur atau sesudah zuhur, dan itu pun tidak lama. Kita kenal dengan qailullah ya. Kemudian Nabi tidak tidur antara maghrib dan isya ya. Nah, tidur itu. Nanti Nabi tidurnya ba'da isya sampai malam. Kemudian Nabi tidur lagi antara azan dan iqomahnya subuh, tidur sebentar. Jadi waktu azan dan iqomah itu Nabi SAW itu tidur sebentar itu. Kemudian ibu-ibu sekalian, siang balik ke zuhur tadi gitulah. Jadi ada tiga waktu tidurnya Nabi itu secara umum ya. Maka itu patuhi waktu tidur. Jadi jangan suka begadang, jangan suka nggak tidur. Jadi kalau maksud saya, kalau nggak penting tidurlah gitu kan. Kecuali tidur nggak tidur tadi ada urusan dengan ibadah, ada urusan dengan ketaatan. Mungkin suaminya minta tolong apa itu lain cerita ya, lain cerita seperti itu ya. Jadi itu waktu tidur. Nah, tubuh kita ya, tubuh manusia secara umum ya, apalagi wanita itu secara umum ya, kalau kita lihat angka penyakit-penyakit degeneratifnya itu sebenarnya secara umum dia nggak banyak ya, nggak terlalu banyak seperti halnya laki-laki ya. Namun kenapa? Karena memang contoh ya, kita bicara tentang densitas tulang ya pada wanita itu sebenarnya lebih baik ya daripada laki-laki, karena memang ada hormon estrogen. Nah, memang masalahnya adalah hormon ini ya, seiring dengan usia ya, kita kenal ada hormon testosteron di laki-laki, ada hormon estrogen di wanita, itu seiring dengan usia hormon-hormon pada wanita ini menurun kan gitu kan. Maka muncullah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kerapuhan tulang lah dan seterusnya. Tapi bukan hanya kerapuhan tulang saja ya, urusan penyakit-penyakit jantung itu atau penyakit degeneratif itu sudah dimulai saat wanita itu estrogennya menurun. Nah, estrogennya menurun. Ya, maka di sini kita mengambil pelajaran. Berarti bagaimana cara meningkatkan? Jadi ada satu bagian dalam gen kita itu yang dikenal sebagai telomer. Ya, yang dikenal sebagai telomer. Nah, telomer ini ibu-ibu sekalian bisa memanjang. Kalau dia memanjang, ya maksudnya usia seseorang itu akan lebih awet ya, awet. Jadi kualitas hidup segala macam tuh akan lebih awet. Dan telomer ini bisa diperpanjang. itu ternyata dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Jadi kalau boleh saya katakan, di usia 50 tahun seperti sekarang ini, ibu sekalian, itu waktunya yang paling tepat Anda pertama untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah. Jika suami tidak meminta Anda untuk tidak puasa, ya misalkan ada keperluan hajatan hajat suami istrinya, misalkan gitu kan, dia akhirnya memanggil Anda, itu lain cerita. Tapi kalau kalau saya boleh menyarankan, di usia 50 tahun ini perbanyak puasa-puasa sunnah, karena itu akan memperpanjang telomer, telomer yang ada pada gen tadi. Seperti itu, ya. Atau kalau kalau sekarang kan kalau dunia barat mengenalnya sebagai intermittent fasting. Jadi sebenarnya kita nggak perlu intermittent fasting. Jadi kalau Anda mau mengawet mudakan sel, jadi kalau mau ditanya mengawet mudakan sel, mencegah penyakit degeneratif, menyeimbangkan hormon, memperbaiki sel-sel yang sudah rusak, membuat tubuh itu memakan sel-sel yang rusak, segala macam, maka jawabannya puasa.